طيب الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله kita membaca sejenak طيب dari surah dari Sahih Bukhari yang terlewatkan kemarin tentang surah Lam Yakunil Ladina Kafaru. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala surah Lam Yakun. Bismillahirrahmanirrahim. Munfakkina zailina qayyima. Munfakkina yani terus menerus. قيمة القائمة دين القيمة أضاف الدين إلى المؤنث di sini kata Al-Hafidz طيب وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مقاتل بن حيان قال القيمة الحساب المبين قال رحمه الله تعالى باب حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا berkata Rasulullah صلى الله عليه وسلم kepada أبي بن كعب sungguh Allah memerintahkan aku membacakan kepada engkau surah ini. Lam yakunil ladzina kafaru. Qala wa sammani. Berkata Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah menyebut namaku? Yang dibacakan kepada Ubay. Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Fabaka, yakni fabaka Ubay. Fabaka Ubay. Maka Ubay pun menangis. Menangis terharu, gembira, senang. Ini tentunya sama seperti firman Allah SWT, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Hal yang seperti itulah yang perlu kita bahagia, senang, gembira dengannya. Barakallahu fikum. Betapa tidak, ya mungkin Ubay tidaklah menganggap dirinya yakni sampai ke derajat disebut namanya. Barakallahu fikum wa Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari kafadullah yutihi man yasha. Qala rahimahullahu taala babun haddatsana Hassan ibn Hassan. Qala haddatsana Hammam an Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Ubay. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay, Inna Allah amarani an aqra alaikal Qur'an. Sungguh Allah telah memerintahkan aku untuk membacakan kepada engkau Al-Qur'an. Qala Ubay, Allahu sammani lak. Allahu, apakah Allah menyebutkan namaku di hadapanmu ya Rasulullah? Qala Allahu sammakali. Kata Rasulullah, Allah menyebut namamu untuk aku. Ini kepadaku. Faja'ala Ubay yabki, maka Ubay pun radhiyallahu taala anhu menangis terharu, senang. Betapa tidak disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, senang gembira beliau. Qala Qatadah, fa amba'tu annahu qara alaihi lam yakun fa'umbi'tu annahu qara alaihi lam yakun alladziina kafaru min ahli kitab. Disampaikan kepada aku bahwa dibacakan kepada Ubay surah ini, lam yakun alladziina kafaru min al-kitab wal musyrikiina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Qala rahimahullahu ta'ala babun haddatsana Ahmad bin Abi Daud ay Ahmad bin Abi Duad Abu Ja'far al-Munadi qala haddatsana Rauh qala haddatsana Sa'id bin Abi Aruba عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab, "Innallaha amarani an aqra'al Qur'an, an aqra'aka al-Qur'an." Sungguh Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku membacakan kepada engkau Al-Qur'an. Qala Allahu sammani lak. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku kepada engkau ya Rasulullah? Qala na'am. Kata Rasulullah, "Iya." Qala waqad dzukirtu 'inda rabbi al-'alamin, dan aku telah disebutkan di sisi Rabbul Alamin. Qala na'am. Fadarafat 'ainahu, maka berlinanglah mata Ubay radhiyallahu ta'ala anhu, yakni karena gembira sangat, betapa senangnya, betapa bahagianya disebut nama dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanda ada keistimewaan, ada keutamaan yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Baik. Kita kembali barakallahu fikum. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khasyiya rabbahu. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah, barakallahu fikum, Al-Bayyinah atau surah Lam Yakun, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-6, 7 dan 8, innal ladzina kafaru. Barakallahu fikum. Allah mengulangi pernyataan tentang orang-orang kafir, siapa saja mereka kufar, dan ini harus menjadi keyakinan kita bahwa Ahlul Kitab setelah diutusnya Muhammad alaihi salatu wasallam menjadi seorang nabi dan rasul, mereka adalah kufar ketika mereka tidak mau mengimani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus menjadi keyakinan kita. Barakallahu fikum. Dan semua orang yang menganut agama selain Islam sebagai keyakinan dia, maka dicap kafir. Barakallahu fikum. Apapun dan bagaimanapun keyakinan dia, kalau bukan Islam yang dia anut, yang dia yakini, dia amalkan sebagai satu amalan agama, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Karena Allah telah menyatakan ini dan memastikan bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Islam. Barakallahu fik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira al-islami diina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Wa may yabtaghi, siapa yang mencari agama selain Islam untuk dia yakini, dia amalkan, dia jalankan, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima sedikit pun dari dia, seikhlas apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun amal yang dia lakukan. Fala yuqbal minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang merugi. Subhanallah. Orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, tidak lagi mengamalkan Yahudiyah sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didakwahkan oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Mereka telah menggeser keyakinan agama Yahudiyah dari yang semestinya. Mereka merubah Taurat mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga orang-orang Nasrani. Mereka tidak lagi melakukan apa yang diajarkan, diserukan oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. mereka telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu tsalatsah. Barakallahu fiik. Sungguh telah kafir orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga. Trinitas yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus sekali lagi harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Dan tidak boleh ragu tentang ini. Siapa yang ragu dengan kekafirannya orang-orang kafir, maka dia telah kafir. Barakallahu fikum. Tidak boleh ragu tentang kafirnya orang Yahudi, kafirnya orang Nasrani, kafirnya kaum musyrikin. Tidak boleh ragu. Kapan ragu berarti ya, tidak yakin dengan pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an telah kafir mereka, kemudian Anda masih ragu tentang kekafirannya, berarti Anda tidak percaya Qur'an. Tidak percaya wahyu yang Allah firmankan untuk rasulnya untuk disampaikan kepada umat ini. Jadi sekali lagi, ini termasuk pembatal dari pembatal-pembatal keislaman seseorang. Barakallahu fikum. Yani ragu terhadap kekafirannya orang-orang kafir. Allah telah menyatakan innal ladzina kafaru. Siapa ini yang bakal dikatakan kafir? Min ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasara. Laqad kafara alladziina qalu innal ladziina kafaru min ahli kitabi. Sungguh telah kafir orang-orang dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, wal musyrikiina, dan orang-orang yang menyembah berhala, patung dan yang lainnya, menduakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun Yahudi dan Nasara termasuk musyrikin karena mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, bakal menjadikan satu di antara tiga sesembahan. Cuman lebih dominan penamaan ahlul kitab untuk mereka. Wailah, perlakuannya mereka sama dengan yang lainnya musyrikin. Menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Wal musyrikin, Allah pastikan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, mereka semuanya berada di dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Barakallahu alaikum. Mereka di dalam api neraka. Baik. Sekaligus membantah keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan lantamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak kami diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari yang bisa dihitung. Kemudian setelah itu kalian kaum muslimin masuk dalam neraka menggantikan kami di dalamnya. Ini keyakinan mereka. Keyakinan mereka juga yakin mereka bahwa bakal masuk surga. Mereka meyakini la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali dia Yahudi atau Nasrani. Subhanallah. Kata Allah tilka amaniyuhum. Itu cuma sekedar angan-angan mereka belaka. Subhanallah. Jadi jangan pernah terkecoh dengan dari bualan orang-orang yang mengatakan kalian itu beragama, yang penting yakin masuk surga. Masuk surga itu, subhanallah. Betapa yakinnya orang-orang Yahudi, orang Nasara bahwa mereka bakal masuk surga. Kita hanya bisa berharap dan berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ini doa kita senantiasa. Disertai dengan usaha upaya. Barakallahu fikum. Beramal saleh. Ini kufar dari kalangan ahlu kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Kalau dia mati di atas kekufuran mereka, kesyirikan mereka, maka kekal dalam api neraka. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Tidak boleh ragu. Barakallahu fikum. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Kemudian kebalikannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariatnya, beramal saleh. Innal ladzina amanu, ditakkid oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amil salihat, barakallahu fikum, amal saleh yang dibangun di atas keimanan yang benar, barakallahu fikum, ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka-mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang istimewa. Baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Barakallahu fikum. Keyakinan dan amalan inilah yang membedakan. Wailah, kita semuanya sama makhluk, sama manusia. Sama-sama diberi kesempatan, diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum khairul bariyah, yang beriman dan beramal saleh inilah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka? Jazauhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin. Balasan untuk mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat adalah surga, tempat tinggal mereka selama-lamanya. Barakallahu fikum. Surga yang mereka akan tempati selama-lamanya. Barakallahu fikum. Mereka berada di dalamnya dengan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah persiapkan. Baik. Kenikmatan, keindahan. Barakallahu fikum. Kesenangan, ketenangan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna 'anha hiwala. Mereka tidak pengen pindah dari neraka. Ya, afwan, astagfirullah. Mereka tidak pengen pindah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun penghuni neraka tentunya mereka apa? Berusaha keras untuk keluar dari neraka. Mereka memohon-mohon, meminta, berharap-harap agar supaya bisa keluar dari neraka. Dan ada usaha untuk keluar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka berusaha untuk keluar dari neraka, dikembalikan ulang mereka ke dalamnya. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena tidak betah, karena susah, karena sengsaranya hidup di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan surga. Begitu nikmatnya, begitu nyamannya, tidak mau pindah. Barakallahu fikum. Sering kita katakan sebagai contoh di dunia ini saja, contoh sederhananya, ketika kita berada di lingkungan yang sangat bagus, kehidupan kita masya Allah, tenang, bahagia, senang, keluarga masya Allah keluarga baik-baik, tetangga-tetangga orang kampung masya Allah baik-baik semua. Tidak ada yang mau pindah. Maisyahnya ada di situ, usahanya ada di situ. Tidak mau pindah, kelas. Semua tercukupi. Tidak ada yang mengkhawatirkan, tidak ada yang menakutkan. Tidak mau pindah. Walaupun diajak-ajak pindah, tidak mau pindah. Ini dunia. Beda dengan kehidupan dan lingkungan yang jelek. Barakallahu fiik. Lingkungan yang jelek, kacau, tidak nyaman, tidak tenang hidup di sana. Tiap hari ada orang berkelahi, tiap hari ada orang bakuku, tiap hari ada orang, ya subhanallah, ucapan-ucapan diucapkan oleh orang, ucapan-ucapan jelek, sumpah serapa, makian. La hawla wa la quwwata illa billah. Akhlak buruk. Intinya tidak nyaman. Senantiasa dia mendapat rongrongan, gangguan dari orang-orang yang ada sekitarnya. Rumahnya dilempari, anaknya dipukuli misalnya. Jadi, kira-kira apa yang ada di pikiran, dalam pikirannya dia, bagaimana caranya supaya pindah secepat mungkin. Jual rumah, yang penting terjual. Ini di dunia. Barakallahu alaikum. Bentuk sederhananya. Apalagi di hari akhirat kelak. Baik. Maka orang-orang yang beriman, beramal saleh, ulaikahum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk mereka. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Balasan untuk mereka karena keimanan dan amal saleh yang mereka lakukan di sisi Rabb mereka, surga Jannatu Adn, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai, masya Allah, sungai dari berbagai macam jenis air, barakallahu fiik, anhar. Sungai-sungai ada yang dari madu, sungai madu, sungai khamr, sungai dari susu, barakallahu fiikum, dan air. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Masya Allah. Sebagaimana penghuni neraka kekal, demikian juga penghuni surga kekal. Barakallahu fiik. Dan tidak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah ditiadakan. Setelah penduduk surga masuk ke dalam surga semuanya, penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka semuanya, maka didatangkanlah kematian dalam bentuk wujud seekor kambing. Barakallahu fiik. Kemudian dikatakan, dipanggil orang-orang yang menghuni surga, ya ahlal jannah ata'rifuna hada, wahai penghuni surga, tahukah kalian, kalian kenal ini? Qalu na'am al-maut, ya Allah kami tahu, itu adalah kematian. Kemudian penghuni neraka dipanggil, ya ahlan nar ata'rifuna hada, kalian kenal ini? Qalu na'am, iya, al-maut. Kemudian disembelihlah kematian itu. Kemudian dipanggil, ya ahlal jannata khuludun fala maut, wa ya ahlan nar khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kekekalan untuk kalian dan tidak lagi setelah itu kematian. Demikian juga kalian, wahai penghuni neraka, kekekalan untuk kalian dan tidak akan ada setelah itu kematian. Ini masing-masing dikatakan khalidina fiha. Barakallahu fikum. Tajri min tahtiha khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena keimanan dan kesolehan mereka, ketaatan mereka, wa radu'anhu, dan mereka pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, sebagai Rabb, sebagai sesembahan yang dia sembah. Tidak ada sesembahan yang lain. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, surga yang sedemikian rupa kenikmatannya, keindahannya diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Rabbnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut beramal maksiat. Barakallahu fikum. Sehingga dia berusaha senantiasa beramal saleh, mengumpulkan kebaikan. Wala hawla wala quwata illa billah. Ini menunjukkan tentang pentingnya khasyah. Barakallahu fikum, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum, tiga ayat ini barakallahu fikum memastikan kita untuk meyakini bahwa orang-orang kafir betul-betul kafir. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun pada kita tentang kekafiran mereka. Dan tempatnya mereka di dalam api neraka. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, tempatnya mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kurang kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.